Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima taslima katsiran ma ba'd. Qala Syekhul Ta'ala masih berkaitan tentang wala tatimu 'ubudiyyatuhu lillahi illa bihadain. Jadi seseorang tidak akan sempurna peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dua komponen ini harus ada padanya, yaitu meminta pertolongan, musta'inan billah, dan juga mutawakkil alaih, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famata kan yuhibbu ghairallahi lidati, maka barang siapa yang dia itu kapanpun dia untuk mencintai selain Allah, itu karena zatnya. Aw yaltafit ila ghairillah, kemudian berpaling kepada selain Allah, maka bisa jadi dia menjadi abdan lahu. Annahu yu'ainuhu kana 'abdan lima ahabbahu wa 'abdan lima rajaa bihasab hubbihi lahu wa rajaihi iya. Menjadi hamba tergantung rasa harapnya ataupun rasa cinta kepadanya. Ketika seorang berpaling kepada selain Allah dan menyangka ataupun menganggap puasanya zat yang selain Allah tersebut itu bisa memberikan manfaat, bisa menghilangkan segala macam bahaya, itu pada hakikatnya fa inna hadzal ghair lan yanfa', tidak bermanfaat sama sekali. Inna ma yakunu hasara alaih, bahkan akan menjadikan suatu kerugian yang besar baginya. Maka penting bagi seorang muslim untuk selalu menjadikan dirinya, rasa cintanya, rasa bencinya, loyalitasnya, ataupun yang lainnya itu, itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-muslim la yuhibu illa lillah wala yaghad illa lillah wa la yuwali illa fillah. Ketika dia memerangi sesuatu pun harus karena Allah, bertawakal kepada Allah. Nah, karena tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, bantuan di dalam menjalankan suatu ketaatan, bisa kuat, bisa kokoh keimanannya, itu melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Jalla wa Ala. Tentunya semakin dia menjalankan asbab yang dibenarkan, yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan pertolongan kepadanya. Nah, maka seseorang tersebut apabila sudah mencintai Allah dengan benar, ya, dan menjalankan apa di antara ciri-ciri seseorang itu mencintai Allah dengan ikhlas ketika dia beribadah, ketika menjalankan amal soleh, kemudian bentuk ibadahnya, amal solehnya pun harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya semua amal soleh ataupun ibadah lebih dikedepankan, lebih diutamakan dibandingkan kepentingan yang lain. Nah, maka orang tersebut menjadikan dirinya cinta yang hakiki, cinta yang benar. Jadi paman ahabballahu ahabba fillah walillah. Tapi orang yang demikian, kemudian juga ketika dia cinta kepada yang lainnya pun bukan karena zatnya, tapi karena Allah. Cinta kita terhadap keluarga kita, teman kita, itu harus karena Allah. Benci pun demikian, ya, harus karena Allah. Berarti menunjukkan dirinya sudah menyesuaikan, ya, bahwa alladzi wafaqal ibadati rabbi, sudah mencocoki ibadahnya kepada Rabbnya. Dan hal tersebut akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bentuk ibadah dia, amal soleh dia, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila dia amma idza kana yuhibbul ghairillah, cintanya kepada selain Allah, ya, karena zatnya, bahkan juga berani bergantung, berharap kepada selain Allah tersebut, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan apa? Memberikan rasa ketergantungannya itu kepada ghairi, itu kepada selain Allah tersebut. Man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Kalau dia bergantung kepada sesuatu yang selain Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa? Memberikan rasa ketergantungan kepadanya. Maka penting untuk senantiasa rasa bergantung kita, berharap kita, raja, ta'alluq, itu semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ta'alluqa billah kafah, kafahullah. Barang siapa yang dia menggantungkan dirinya, urusannya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rasa cukup. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, ya, mengakui bahwasanya semua yang terjadi, ya, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian juga menjalankan sebab yang benar, ya, menyerahkan segala urusan yang sudah dia lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya orang yang demikian bertawakal dengan sebab yang benar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah subhanahu wa ta'ala kan memberikan rasa cukup. Adapun orang yang mentawakal 'ala ghairillah wa tamad 'ala ghairillah, orang yang bertawakalnya kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, ya, iktimannya juga kepada selain Allah, ya, maka Allah juga akan memberikan rasa ketergantungan kepadanya, ya, kepada zat tersebut. Dan semua yang dia bergantung kepada selain Allah tersebut, wa kullu masyallahu fa ajizun wa fakirun. Ya. Jangan sekali-kali kita berharap kepada selain Allah, karena semua itu ajiz, lemah, dan juga fakir, tidak memiliki apa-apa. Nah, jadi makna al-ubudiyah tentunya harus yu'allik al-insan umurah billah. Jadi makna ubudiyah yang hakiki, yang benar, bahwasanya manusia itu harus menggantungkan segala urusannya kepada Allah. Semua perkara, rasa harap dia pun, rasa takutnya, rasa cintanya, itu harus ditujukan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini bentuk apa? Bentuk menyerahkan segala bentuk ibadah, salatnya, sembelihannya, hidupnya dan matinya itu diserahkan kepada lillahi rabbil alamin. Nah, maka penting untuk khudh bil asbab annafi'ah al-mufidah allati tu'inuk 'ala dzalik. Jadi kita tetap menjalankan sebab, tentunya sebab yang bermanfaat, yang mufid, yang berfaedah, yang bisa memberikan apa? Tu'inuk 'ala dzalik, bantuan. Bisa mengokohkan keimanan kita semua. Nah, wa idza lam yuhibba li dzatihi illa Allah wa kullama ahabba siwa fa innama ahabahu lahu wa lam yarju qat syai'an illa Allah. Jadi apabila dia mencintai sesuatu bukan karena zatnya tapi karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga berharapnya pun itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya orang yang menjalankan sebab, wa idza fa'ala ma fa'al min al-asbab aw hasala ma hasal minha kana syahidan anna Allah alladhi khalaqaha wa qaddara. Jadi orang yang menjalankan segala perbuatan dia sebab untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi semuanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dia meyakini, mempersaksikan bahwasanya Allah lah yang akan menjadikannya, yang akan menciptakannya, yang akan memberikan takdir kepadanya, yang memberikan batasan kepadanya. Nah, fal asbab la budda ya'taqid. Jadi ketika kita menjalankan sebab, tetap kita harus meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan sebab tersebut dan juga nanti hasilnya. Bahwa musabbib al-asbab walladhi khalaqa hadhihi al-asbab. Dia juga menciptakan sebab dan menciptakan nanti hasilnya pula. Dalam rangka untuk apa? Agar kita memohon bantuannya, pertolongannya. Ketika kita menjalankan satu ketaatan kepadanya, ketakwaan kepadanya. Dan ini termasuk dari fadlu minallah. Maka perkara asbab pun itu semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan takdir kepadanya. Dan hasilnya pun nanti apakah Allah mengizinkan akan diberikan atau hasil yang sesuai dengan keinginan atau tidak. Nah, jadi tetap kita menjalankan asbab karena ini bentuk kita menjalankan ketaatan kepadanya. Nah, wa anna kulla ma fis samawati wal ard fallahu rabbu wa malikuhu wa khaliquhu. Dan bahwasanya semua yang ada baik itu di langit atau di bumi itu semuanya milik Allah. Dialah yang mengaturnya, menguasainya, bahkan menciptakannya. Nah, jadi idza taqala al-'abdu anna kulla ma fis samawati wal ard. Kalau seorang hamba meyakini bahwasanya semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah makhluk min makhluqatillah dari makhluk-makhluk Allah, wa annaha biyadillah, semua yang di tangan Allah, yatasarrafiha, maka tentunya dia sudah mengerti, sudah paham. Fahada huwa alladhi arfal haqiqah. Mengetahui bahwasanya Rabbnya lah yang telah memberikan rizki, yang telah menciptakan alam semesta, yang telah mengaturnya. Nah, bukan berarti apa? Bahwasanya alam semesta itu terjadi dengan sendirinya. Lah. Atau diistilahkan secara alami. Padahal Allah yang telah mengaturnya. Memberikan air hujan, kemudian cuaca panas, banjir dan sebagainya. Itu Allah yang mengaturnya. Yang memberikan hal demikian. Nah, jadi wa'arafa hikmatah. Bukan meyakini bahwasanya makhluk sendiri yang bisa memberikan dampak, ya. Tapi Allah lah yang menjadikan itu semua. Harus meyakini demikian. Nah, apabila dia meyakini bahwasanya semua kejadian yang ada di alam ini wa anal hawadits tabi'ah atau tabi'iyah datang dengan sendirinya. Nah, berarti dia belum meyakini sepenuhnya bahwasanya Allah lah yang telah memberikan atau menjadikan demikian, ya, yang telah mengaturnya. Maka penting untuk meyakini bahwa semua yang ada di muka bumi, di langit dan di bumi, itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga kita ketika terjadi sesuatu pada diri kita, keluarga kita atau siapapun, itulah semuanya dari Allah. Karena sudah tercatat, ketika ditiupkan ruh, itu sudah bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Semua sudah ditetapkan. Baik itu apa? Rizkinya, amalannya, nanti dia akan bahagia atau sengsara, itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita disuruh untuk terus menjalankan asbab. Nah, karena kita tidak tahu akhiran kita ini apakah baik atau tidak. Nah, maka penting untuk menjalankan asbab yang benar. Jangan merasa diri kita itu sudah aman, sudah termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, tetap kita berusaha, berupaya agar kita terus di atas sebab yang benar. Ya. Nah, jadi wa kullu ma fis samawati wal innama huwa khalaqallah. Karena Allah yang menciptakan semua alam ini, langit, bumi beserta isinya, dan Dia pun yang telah mengatur semuanya, bahkan telah memberikan segalanya untuk manusia. Nah, ditundukkan. Baik itu dari tumbuhannya atau hewannya, itu untuk memberikan rizki kepada manusia agar mereka itu mau bersyukur. Namun sebaliknya, apabila dia tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan apa? Azab kepadanya. Wa idza asaita Allah sallatahum alai. Bahkan akan menjadi bumerang. Ya, air menjadi apa? Ancaman. Ya. Tanah juga menjadi ancaman dia. Karena gempa, gunung pun menjadi ancaman bagi dia. Nah, maka terus kita menjalankan sebab yang dibenarkan, meyakini semua yang ada di alam semesta itu bukan kejadian alam dengan sendirinya, namun semuanya sudah diatur oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gunung meletus, gempa bumi, atau semuanya, ya, apa pergeseran di lautan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari alam itu sendiri. Nah, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Maha suci Allah yang semua kerajaan yang ada di langit ataupun bumi itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan Allah menguasai atas segala sesuatu. Nah, jadi kullu syai'in biyadillah. Jangan sekali-kali kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mau beribadah kepadanya, tidak menjalankan syariat dengan benar, tidak mencintai Allah dengan sempurna. Ya. Ketika seorang rasa cinta itu sudah berkurang, ya dan billah, maka akan sedikit-sedikit menjalankan al-ma'asi. Kalau dia sudah rasa cinta berkurang, pasti dia akan terjatuh kepada maksiat. Nah, maka penting terus di atas kecintaan kepada Allah, menjalankan ibadah dengan ikhlas, tidak diembel-embel dengan hal-hal yang lain, apakah itu syirik ya, syirikan yang kecil ataupun yang besar. Nah, terus juga terus menuntut ilmu agar amalan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita harus meyakini bahwa amalan kita kerjakan itu benar, mendapatkan pahala, mendapatkan ridho dari Allah, maka harus dikedepankan, bukan nanti diakhirkan. Nah, ini diantara bentuk rasa cinta kepada Allah. Ketika seorang sudah mengakui bahwasanya Allah yang telah mengaturnya alam semesta ini, maka tentunya dia harus ibadahnya dikuatkan penuh dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, dijauh dari perkara-perkara yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah merasa aman padahal dia menjalankan al-ma'asi, apa min ahlul qura ayyatun ba'suna bayata wa hum na'imun, maka jangan heran Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan apa bencana ketika mereka dalam keadaan istirahat. Nah, maka menjalankan asbab yang benar, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan juga sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Nah, dan ini adalah hakikat al-ubudiyah yang dibenarkan. Nah, tapi ini diantara an-nasihah yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.